Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Haqqah sampai pada ayat yang ke-24. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-25 sampai 29. Qala Allah tabaraka wa ta'ala وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ. Adapun orang yang diberikan kepadanya catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, يَا لَيْتَنِي, duhai kiranya, lam uta kitabiyah, tidak diberikan kepadaku catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku dariku. Demikian keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka diberi kitab catatan amal mereka dari sebelah kirinya. Kemudian mereka menyesal dan mengatakan, duhai kiranya kitab ini, catatan amal ini tidak ada, tidak diberikan kepadaku. Penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Dan ini sesuatu yang pasti, bahwa di akhirat nanti seseorang akan diberikan catatan amalnya. Orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya, halaka, celaka dia, binasa dia. Sedangkan orang yang diberi catatan amalannya dari sisi atau sebelah kanannya, maka berbahagialah dia. Dan sudah kita bahas pada ayat-ayat yang sebelumnya tentang orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Dia bangga, dia bahagia, dia hidup dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, yang buah-buahannya sangat mudah dipetik, sangat dekat, bisa dipetik sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring sekalipun. Kutufu hadaniyah. Sebagaimana pada ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan pada malam hari ini, kita bahas ayat yang ke-25 sampai 29. Tentang orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, dari sebelah kirinya. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang beberapa ayat di atas. Kata beliau, haula'i hum ahlus syaqa. Mereka ini yang disebutkan tadi, yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, mereka adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi. Yu'tawna kutubahum al-mustamilata ala a'malihim as-sayyi'ati bishimalihim. Mereka diberi catatan amal mereka yang mencakup amalan-amalan buruk mereka dari sebelah kiri, dengan tangan kiri. Jadi mereka menerimanya dengan tangan kirinya. Tamyizan lahum wa khizyan wa aron wa fadhihatan. Dan ini sebagai pembeda dengan yang lain. Karena orang-orang yang berbahagia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang yang celaka ini, dia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ini sebagai pembeda dengan yang lainnya. Wa khizyan, dan juga ini sebagai tanda kehinaan dia. Wa aron, dan sebagai tanda aibnya. Wa fadhihatan, dan sebagai tanda bahwa dia sedang dipermalukan. Fadhihah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Fayaqulu ahaduhum, salah seorang dari mereka ini berkata, minal hammi wal ghammi wal hazani. Mereka berkata dengan penuh sedih dan penuh duka, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya tidak diberikan kepadaku kitab catatan amalku ini. Li'annahu yubasyyaru bidukhulin nar wal khasaratil abadiyah. Kenapa dia mengatakan ini? Karena dia diberi kabar duka, diberi kabar buruk berupa masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka. Wal khasaratil abadiyah, dan mendapatkan kerugian yang abadi, kerugian yang selama-lamanya. Dia sangat menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan di dunia yang dia tidak sempat bertaubat darinya. Lain halnya dengan yang sudah bertaubat. Ya. Kalau suatu perbuatan, ya, seburuk apapun itu perbuatan, ya, sebesar apapun dosa, ketika sudah bertaubat, maka terhapus dosa-dosa tersebut. Ya. Namun yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ya. Maka ini sekaligus peringatan bagi kita agar kita segera bertaubat. Ya. Nasihat dan wejangan untuk kita agar kita segera bertaubat. Ya. Karena jangan sampai amalan-amalan buruk kita ini, ya, menjadi sebab malapetaka dan kebinasaan di akhirat. Ya. Jangan sampai mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya aku tidak diberikan catatan amalku ini. Karena catatan amalnya buruk. Ya, isinya adalah kabar buruk, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia akan mendapatkan kerugian yang abadi. Ya. Maka segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal sebelum tertutup pintu-pintu taubat. Ya. Kapan pintu taubat tertutup? Ketika nyawa sudah ditenggorokan. Ya. Tidak ada lagi waktu bertaubat. Ya. Kemudian yang kedua, ketika matahari telah terbit dari barat, maka itu tidak bisa lagi untuk bertaubat. Maka selagi masih ada waktu, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan hendaknya seorang mukmin dia bertaubat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap harinya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana beliau beristighfar dan bertaubat setiap harinya 100 kali. Ya. Nah. Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka kita yang tidak ada jaminan diampuni dosa tentunya harus lebih bersungguh-sungguh, ya. Lebih bersemangat, lebih serius dalam bertaubat dan banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Baik. Dosa-dosa tersebut. Ya. Yang dahulu, yang telah lalu, ya. Yang kemudian kita sekarang mengetahui hukumnya, ya. Mengetahui bahwasanya itu adalah amalan yang buruk, ya. Maka segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula dosa-dosa yang mungkin dilakukan di setiap harinya, ya. Maka banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa yang dilakukan oleh mata kita, oleh telinga kita, atau oleh mulut kita, dan seterusnya. Maka sudah semestinya kita banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai seperti apa yang disebutkan di sini. Ahlus syaqa. Orang-orang yang celaka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai kiranya tidak diberikan kepadaku catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Artinya, ya laitani kuntu nasyam mansiya walam ub'ats wa uhasab. Duhai kiranya aku ini dilupakan atau terlupakan, walam ub'ats dan tidak dibangkitkan lagi, wa uhasab dan tidak diperhitungkan lagi amalanku. Yakni amalan-amalan buruknya, dosa-dosanya. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Yakni duhai kiranya aku menjadi orang yang dilupakan begitu saja dan tidak dibangkitkan lagi dan tidak diperhitungkan amalanku. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai kiranya kematian itu adalah yang menyelesaikan segala sesuatu. Nah, dia berandai, ya, seandainya kematian itu adalah, ya, sesuatu yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Artinya kalau sudah mati sudah, ya, tidak ada lagi perhitungan amalan, ya, tidak ada lagi pembalasan amal perbuatan dan seterusnya. Ya. Hayhat, hayhat. Ya. Tidak akan demikian. Ya. Semuanya akan diperhitungkan sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat dzarrah, ya, seberat semut kecil yang ringan, ya, dia akan melihat balasannya. Demikian pula orang yang mengamalkan keburukan, syarr, seberat darah pun, sekecil apapun keburukan tersebut, yarah, maka dia akan mendapatkan balasan keburukan tersebut. Mereka yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kirinya atau dengan tangan kirinya mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laita mautati hiyal mautatul lati la ba'sa ba'daha. Yakni duhai kiranya kematianku itu adalah kematian yang tidak ada lagi kebangkitan setelahnya. Duhai kiranya kematianku itu adalah kematian yang tidak lagi dibangkitkan. Akan tetapi ternyata setelah kematian ada hari kebangkitan, di mana manusia dihidupkan lagi, ya, seperti sedia kala, ya. Kemudian mereka digiring, ya, menuju suatu hamparan yang sangat luas, ya. Kemudian mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari semua amal perbuatannya di dunia. Ya. Maka wajib meyakini adanya hari kebangkitan. Ya. Meyakini adanya hari kebangkitan ini salah satu bagian beriman pada hari akhir. Di mana beriman pada hari akhir ini adalah salah satu rukun iman. Beriman pada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir maka dia mengimani dan meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. Nah, baik mereka yang matinya dikubur, yang matinya terbakar, yang matinya tenggelam, yang matinya di daratan, di lautan, dimanapun, akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, dihidupkan kembali, kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian summal tafata ila malihi wa sultani. Kemudian orang tadi menoleh kepada hartanya dan kepada kekuasaannya. Fa idza huwa wabalun alaih. Ternyata hartanya dan kekuasaannya itu adalah malapetaka baginya, yang mengundang bencana baginya. Lam yuqaddim minhu li akhiratihi. Dia tidak menggunakan hartanya atau kekuasaannya untuk kepentingan akhiratnya. Wala yanfa'uh law iftada bihi min al'adzabi syai'a. Dan harta dan kekuasaannya ini tidak bermanfaat sedikit pun jika digunakan untuk menebus dirinya dari siksa Allah. Tidak bermanfaat sedikit pun hartanya dan kekuasaannya, jabatannya, ketika digunakan sebagai tebusan atau dijadikan sebagai tebusan dari siksaan Allah, tidak bermanfaat. Wafayakul, dan dia pun berkata, ma agna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Harta yang dikumpulkan di dunia, yang sangat banyak, ternyata tidak bermanfaat sedikit pun di akhirat. Tidak bisa dijadikan sebagai tebusan dari siksaan Allah Azza wa Jal. Sebanyak apapun hartanya dan setinggi apapun jabatannya dan kedudukannya, tidak bermanfaat, tidak memberi manfaat di akhirat. Kecuali harta yang mereka gunakan di jalan Allah, yang mereka gunakan untuk akhirat Allah Azza wa Jal. Maka di sini juga terdapat faedah anjuran untuk banyak bersedekah. Banyak mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena harta yang tidak digunakan di jalan Allah tidak bermanfaat sedikit pun di akhirat. Orang tadi mengatakan ma'agna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak bermanfaat bagiku. Nah, maka ini peringatan bagi kita, bahwa hendaknya harta yang kita miliki ini diinvestasikan untuk akhirat. Anjuran untuk banyak bersedekah, banyak memberi makan fakir miskin. Dan seterusnya. Sehingga hartanya akan bisa bermanfaat bagi dia di akhirat. Orang ini mengatakan ma agna anni maliyah ai ma nafa'ani la fid dunya lam uqaddim minhu syai'a wala fil akhirah. Yani tidak bermanfaat bagiku hartaku di dunia, karena aku tidak menggunakan hartaku sedikit pun ya, untuk kepentingan akhirat, wala fil akhirah, dan tidak bermanfaat sedikit pun hartaku di akhirat. Qad dhahaba waqtu naf'i, telah selesai, telah hilang waktu memanfaatkan harta. Waktu memanfaatkan harta telah habis, telah selesai. Maka selagi masih ada waktu, ya, masih hidup, kemudian masih punya harta, ya, ya tidak harus banyak hartanya. Yang jelas dia banyak menggunakan hartanya di jalan Allah. Ya. Dia diberi harta sedikit, dia gunakan di jalan Allah. Dia diberi harta banyak, dia gunakan juga di jalan Allah. Nah, ini sifat seorang mukmin. Ya. Sedikit dia merasa cukup, ya. Banyak dia bersyukur. Ya. Nah, sedikit ataupun banyak hartanya, dia tetap menggunakan hartanya untuk kepentingan akhirat. Ya. Selagi masih ada waktu, ya. Selagi masih hidup dan masih diberi karunia harta. Jangan sampai seperti ini. Ma'agna anni maliyah, dia mengatakan hartaku tidak bermanfaat sama sekali bagiku. Ya. Karena sudah selesai dan sudah habis waktu memanfaatkan harta. Dia sudah mati. Ya. Tinggal menghadapi hari pembalasan dan perhitungan. Kemudian dia juga mengatakan halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku dariku. Ya. Jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya hilang. Ya. Tidak berguna bagi dia. Ai dhahaba wat mahalla. Lenyap dan sirna. Ya. Kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya. Falam tanfa' al-junud, tidak bermanfaat lagi bala tentara. Walal kasrah, tidak bermanfaat lagi para pengikut yang banyak. Walal adad, tidak bermanfaat lagi jumlah orang-orang yang condong kepadanya. Walal udad, tidak bermanfaat lagi persiapan-persiapan. Walal jah al-arid, dan tidak bermanfaat lagi kedudukan dan jabatan. Tidak bermanfaat lagi. Bal zahaba dzalika kulluh adrajar riyah. Bahkan semuanya itu lenyap, sirna, hilang bagai diterbangkan angin. Wafatat bisababihi al-mutajir wal-arbah. Wafatat bisababihi al-mutajir wal-arbah. Karenanya pedagang kehilangan laba. Karenanya perdagangan tidak menguntungkan. Atau karena sebab hal ini, al-mutajir wal wafatat bisababihi al-mutajir al-arbah, karena sebab ini pedagang kehilangan keuntungan, kehilangan laba. Wahadarat badaluhu, kemudian datang penggantinya. Apa penggantinya? Al-humum wal-humum wal-atrah, kesedihan, kegelisahan, dan duka cita. Nas'alullah salamah wal afiyah. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-25 sampai ayat ke-29. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, khudhuhu faghulluh. Orang ini yang tadi diberi catatan amal dengan tangan kirinya, khudhuhu faghulluh. Peganglah dia dan ikatlah tangannya ke lehernya. Summal jahima sulluh. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nas'alullah salama wal afiyah. Summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaysa lahul yauma hahuna amin. Maka tidak ada seorang teman pun bagi dia pada hari ini di sini. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi dia sedikit pun kecuali darah dan nanah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini diantara ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ya. Ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan dia tidak memerintahkan orang untuk memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan bahwa amalan memberi makan orang miskin itu amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung. Nah, dan ini kebiasaan yang orang-orang soleh, ya, membantu orang lain, menolong orang lain, ya, mengenyangkan orang yang kelaparan, ya, memberi makan fakir miskin. Ya, ini amalan yang sangat mulia. Maka perbanyak amalan-amalan yang seperti ini, ya. Amalan-amalan yang sangat bermanfaat bagi dia di akhirat nanti, ya. Apalagi kalau yang diberi makan adalah thullabul ilm, para penuntut ilmu, ya. Nah, mereka-mereka yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu, ya. Maka di sini terdapat anjuran, ya, bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan juga anjuran untuk banyak memberi makan orang miskin. Nah, beri makan. Lebih-lebih kalau orang miskin tersebut adalah kerabatnya, ya, keluarganya. Nah, maka selain mendapatkan pahala memberi makan orang miskin, juga dia mendapatkan pahala silaturahim, ya. Tidak akan rugi orang yang memberi makan orang miskin. Mengeluarkan hartanya, membeli makanan, kemudian memberikannya kepada orang miskin. Ini amalan yang mulia. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk penjelasan ayat-ayat yang tadi telah kita baca, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37, ya. Nah. Khudhuhu faghulluh, tsummal jahima shalluh. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم إلى آخره إن شاء الله akan kita baca penjelasannya pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, ya. Karena sebentar lagi sudah mau isya, ya. Sedangkan penjelasan ayat-ayat tadi penjelasannya cukup panjang. Nah, sehingga insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.